Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, taufik, hidayah sehingga kita bisa masih bertahan sampai detik ini di hari-hari terbaik di bulan Ramadan, di malam-malam terbaik di bulan Ramadan. Dan semoga Allah memberikan kekuatan sampai akhir Ramadan dan setelah Ramadan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sehingga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan merubah diri kita untuk menjadi baik dan lebih baik lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama yang begitu memiliki pengaruh di dalam dunia Islam, ulama yang menjadi teladan, ulama yang melahirkan karya-karya besar, diantaranya Riyadhus Shalihin, karya yang kita nikmati setiap hari dan kita mendapatkan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu jangan lupa kita doakan Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah memberikan beliau ganjaran yang sangat besar dan surga yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang beliau sampaikan dan pahalanya pun didapatkan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sedang membahas bab mulatafatul yatim wal banat wasairid du'afati wal masakin wal munkasirina wal ihsani ilaihim wasyafaqa alaihim wa tawadu'i ma'ahum wa khatbil janahi lahum. Bab tentang kasih sayang, lemah lembut, berbuat baik, tawadu, rendah hati di hadapan orang-orang yang membutuhkan hal-hal tersebut secara khusus, seperti anak yatim, anak perempuan, orang-orang lemah, fakir miskin, orang-orang yang sedang terpukul dan terpuruk. Lalu kita masuk ke dalil yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Dan rendah hatilah engkau di hadapan orang-orang beriman. Turunkan kepakan sayapmu di hadapan orang-orang yang beriman. Ini adalah perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah jelaskan kemarin bagaimana Nabi SAW mengamalkan ayat ini, bagaimana ketawaduan beliau alaihi salatu wassalam. Saking tawadunya beliau sulit untuk dikenali oleh orang-orang baru ketika beliau sedang melebur dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan itu tidak mengurangi wibawa beliau sama sekali. Itu tidak mengurangi marwah beliau. Karena Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan hadirin bahwa wakhfid janahaka lil mu'minin, rendah hatilah atau turunkan kepakan sayapmu di hadapan orang-orang beriman, di samping memberikan pesan tentang ketawaduan atau di samping memerintahkan Nabi SAW dan kita semua untuk tawadu, wakhfid janahaka, dijelaskan Al-Imam Al-Qurtubi, itu juga bermakna waqur sakin. Waqur sakin, memberikan pesan kewibawaan dan ketenangan. Jadi orang yang jadi kalau orang apa di dalam bahasa Arab dikatakan fulanun khafidul janah. Fulan khafidul janah. Misalnya kalau bahasa kita budi khafidul janah. Maka budi khafidul janah artinya budi itu orang yang sangat atau orang yang punya wibawa dan tenang. Jadi ketawaduan, kerendah hatian itu bukan berarti kita diinjak-injak dan dipandang rendah oleh orang lain, tidak. Tapi justru sebaliknya, ketawaduan semakin membuat seseorang itu penuh dengan wibawa. Penuh dengan wibawa. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Muslim, "Ma tawadu'a ahadunillah illa rafa'ahu Allah." Dan tidaklah seorang hamba tawadu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Makanya hadirin Allah muliakan, semua orang-orang yang tawadu, Allah itu akan angkat. Ayub As-Sikhtiyani pernah menyampaikan salah satu nama besar, dijelaskan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah. Kata Ayub As-Sikhtiyani, "Inna qawman yatana'amun wa ya'ballahu illa an yada'ahu." Sesungguhnya sebuah kaum itu memilih untuk punya gaya hidup hedon kalau baca kita. Wa ya'ballahu illa an yada'ahu. Maka begitu mereka memilih gaya hidup hedon, terus show off dengan harta mereka, dengan kekayaan mereka, maka Allah enggan kecuali Allah rendahkan mereka, lalu jatuhkan mereka. Dan itu real. Semua orang yang tahu sejarah akan menyaksikan hal itu, dan orang-orang yang punya pengalaman panjang dalam kehidupan akan mengamini hal ini. Orang yang senantiasa suka menampilkan, Allah akan rendahkan. Wa inna aqwaman yatawadda'un, dan sebaliknya kata Ibnu As-Sikhtiyani, kaum-kaum yang memilih punya pola hidup tawadu, wa ya'ballah illa an yarfa'ahum, Allah enggan kecuali Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Itu menunjukkan waqfid janahaka lil mu'minin, itu memberikan pesan perintah untuk tawadu, dan otomatis seseorang atau Nabi SAW akan punya wibawa yang sangat luar biasa dan tenang. Tawadu itu ketenangan, dan orang yang paling tenang Rasulullah SAW. Oleh karena itu kalau kita ingin tenang, waqfid janahaka lil mu'minin, turunkan kepakan sayapmu di hadapan orang-orang beriman. Tawaduklah, rendahkan hatimu. Semakin kita merendah, kita semakin mulia di hadapan orang-orang beriman. Dan di hadapan manusia, itu konsep, dan itu konsep para ulama. Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sempat nyekar ketika akan menerima penyerahan kunci Ilya Baitul Maqdis. Lalu ketika Abu Ubaidah meminta Umar memakai alas kakinya karena melihat Romawi pada saat itu tampil dengan outfit yang sangat elegan, kata Umar bin Khattab, "Kita itu kaum yang dulu hina, lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan selain dari Islam, maka Allah akan hinakan dia." Bukan berarti tidak boleh pakai sepatu yang bagus, pakai sandal yang bagus, sepatu yang bagus dan sandal yang bagus itu sunnah Nabi SAW. Innallaha jamilu hibbul jamal. Ketika Nabi SAW ditanya tentang orang yang suka dengan baju yang bagus dan sepatu atau sandal yang bagus, Nabi SAW menjawab, Allah itu yang maha indah. dan mencintai segala bentuk keindahan selama tidak haram. Tapi Umar ingin menjelaskan bukan itu pendongkrak tingginya kedudukan kita. Kita itu mulia bukan karena baju dan sepatu kita. Kita itu mulia karena iman kita, karena akhlak kita, karena ketawaduan kita, karena rendah hatinya kita. Itu membuat orang mulia. Dan semakin orang meninggi, semakin Allah jatuhkan dia. Semakin Allah jatuhkan dia. Lihat bagaimana tawadunya Atha bin Abi Rabah. Sampai-sampai ketika ada orang berbicara tentang sebuah masalah agama di hadapan beliau, beliau mengekspresikan diri beliau seakan-akan belum pernah mendengarnya. Ngangguk, kalau bahasa kita ngangguk-ngangguk, menunjukkan ekspresi kagum, mendoakan barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ternyata beliau sudah tahu masalah tersebut sebelum si pembicara lahir ke dunia. Bayangkan, sebelum yang ngomong lahir, beliau udah tahu itu poin. Tapi itulah ketawaduan. Dan disitulah penuntut ilmu dan ulama itu bersikap, hadirin. Ilmu itu mengajarkan kita ketawaduan. Semakin orang berilmu, semakin tawadu. Dan tawadu bukan tawadu basa-basi, tapi tawadu hakikah, hakikat. Karena belajar dan berilmu itu semakin membuat seseorang memahami betapa bodohnya diri dia. Dan sebaliknya, semakin kita gak belajar, semakin kita gak punya ilmu, semakin kita merasa pintar. Dan itu sulit orang tawadu. Semakin orang sadar dia bodoh, semakin mudah dia merendah. Semakin mudah dia merendah. Maka ini yang perlu kita camkan, hadirin sekalian. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan sayap Anda di hadapan orang-orang yang beriman. Jangan meninggi, hadirin. Nabi kita SAW tidak mengajarkan itu. Para sahabat tidak mengajarkan hal itu. Dan ulama-ulama kita tidak mengajarkan hal tersebut. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita buka sesi tanya jawab. Karena sepertinya itu pada semangat, jadi kita buka sesi biar terjadi interaktif walaupun secara tulisan. Syukran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, para ulama, ustaz, tim, dan semua selalu diberikan rahmat, karunia, taufik dari Allah, perlindungan dan penjagaan semuanya, diberikan kesehatan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Afan ustaz, apa yang setiap ustaz sampaikan mungkin? Apa yang setiap ustaz sampaikan sering sekali apa-apa nih malam-malam terakhir di Ramadan jadi begini, nggak apa-apa mungkin, dan bisa jadi mata Anda yang salah, bisa jadi mata Anda udah bener ini tulisannya, mata Anda yang salah ini. sampai itu benar kan, mana ya Ustaz, saya merasa berdosa sama Allah SWT karena ilmu yang dapat belum bisa saya amalkan, apalagi cobaan yang bergantian yang sering membuat saya terpukul. Ustaz, bagaimana cara agar kita kuat menjalankan semua cobaan ini? Jazakallahu khairan. Yang pertama, nggak heran, dan mungkin perlu saya luruskan, bukan ilmu yang saya sampaikan, tapi ilmu yang diajarkan para ulama kita, khususnya di Riyadhus Salihin. Karena memang Riyadhus Salihin itu buku untuk masyarakat dalam menyelami kehidupan sehari-hari mereka, sangat keseharian ilmu di Riyadhus Salihin. Jadi bukan karena ininya, tapi karena ilmunya para ulama, khususnya di Riyadhus Salihin. Karena kalau misalnya materinya kita ganti jadi ilmu usul fikih, saya rasa nggak ada relevansi dengan keseharian penanya, gitu loh. Mau kita coba besok kita belajar al-illah fil qiyas gitu, atau taqiqul manat, atau fahul khitab. Ini Ustaz ngomong apa, nggak relevan sama sekali sama hidup saya. Saya rasa besok penanya akan menulis pertanyaan yang seperti itu. Tolong kalau ngisi kajian yang nyambung Ustaz, karena nggak ada hubungannya sama sekali dengan materi, dengan kehidupan saya. Karena itu memang materi-materi untuk penuntut ilmu. Oleh karena itu, sekali lagi, ini keberkahan ilmunya ulama, hadirin. Maka kita butuh duduk bersama mereka dan duduk bersama kitab-kitab mereka. Yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, dan memang karakter Riyadhus Shalihin sebagaimana kita lihat dari para ulama kita, itu memang mereka mengkaji Riyadhus Shalihin setiap waktu sholat satu hadis, kecuali mungkin 1-2 waktu sholat ya, yang di situ ada kajian. Jadi memang keseharian memang, dan dibahas setiap hari, tapi sedikit-sedikit. Dan saya merasa berdosa karena ilmu yang saya dapat belum bisa saya amalkan. Merasa berdosa karena kita belum maksimal mengamalkan ilmu itu sebuah tanda positif, hadirin. Justru yang masalah adalah kalau kita merasa suci dan merasa sempurna, itu yang jadi problem bagi kita. Hampir semua ulama, bahkan semua ulama sejati itu merasa belum maksimal dalam mengamalkan ilmunya. Dan itu harus menjadi cambuk bagi kita, trigger bagi kita, bukan membuat kita terpukul, itu talbis iblis. Tapi perbaiki, dan minta pertolongan kepada Allah, isti'anah. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jis. Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar yang bermanfaat bagi Anda, dan minta pertolongan kepada Allah, dan jangan menyerah. Jangan menyerah. Dan cobaan yang datang silih berganti sering membuat saya terpukul. Cobaan itu sudah karakternya dunia, hadirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, "Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya." Maka ujian adalah hal yang enggak bisa dipisahkan. Makanya ulama mengatakan dunia itu darul bala, dunia itu tempatnya bencana. Darul imtihan, darul mihna, tempatnya ujian. Maka solusinya adalah pentingnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita kembali kepada Rabbul Alamin. Itu inti dari ini semua, hadirin Allah muliakan. Dan jamaah sekalian Allah muliakan, para ulama sudah menjelaskan bahwa yang membuat kita rapuh, membuat kita terpukul itu bukan masalahnya, tapi orientasi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 49, la yas'amul insanu min du'ail khairi. Manusia senantiasa menuntut kebaikan-kebaikan duniawi. Wa in massaqul syarr, dan ketika Allah kasih keburukan, fayausun qanut, maka dia terpukul dan putus asa. Jadi ketika dia senantiasa meminta hal dunia dan lupa kepada akhirat, maka dia rentan terpukul ketika mendapatkan ujian dunia. Adapun orang yang mencari ridha Allah, mencari wajah Allah, mencari kedudukan di akhirat, maka dia akan kuat, hadirin. Dia akan kuat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisaw. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana mendapatkan salat yang bisa menenangkan hati, karena saya salat hati saya datar saja, tidak ada ketenangan hati. Terima kasih. Sama-sama, jazakallahu khairan. Butuh perjuangan, hadirin. Dan yang menjawab tidak lebih baik daripada yang bertanya. Cuman karena ini amanat ilmiah, gak mudah untuk mendapatkan sholat yang menenangkan hati. Gak mudah mendapatkan level sholat wujuila qurratu aini fi sholat. Kata Nabi SAW, Allah menjadikan penyejuk hatiku dalam sholat. Para ulama itu bertahun-tahun, sebagian ulama klasik mengatakan saya itu berjuang 20 tahun baru saya dapatkan itu. 20 tahun berjuang, 20 tahun menikmati, bayangkan. Jadi mungkin 20 tahun baru berhasil, 20 tahun sebelum belum meninggal dunia gitu. Tapi berjuangnya berapa? 20 tahun. Ini maqam sangat tinggi, hadirin. Maqam khusyuk itu maqam sangat tinggi. Dan kita tahu dalam hadis yang sahih, yang pertama kali diangkat dari umat ini apa? Al-khusyuk. Yang pertama kali Allah angkat dari umat ini adalah kekhusyuan. Dan insya Allah nanti kita tekankan sedikit tentang masalah ini di sesi malam bi'idznillahi ta'ala. Jadi jangan berkecil hati, bukan hanya penanya yang kesulitan, semua kita kesulitan. Tapi yang berhasil adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu yang kedua, salah satu tipsnya, perbaiki hubungan kita dengan Allah di luar sholat. Sikap kita di luar sholat itu mempengaruhi kualitas sholat kita. Coba nih, kita misalnya suatu hari kita dari pagi, siang, sore itu maksiat, terus tenggelam dalam hal-hal keduniawian, terus gak beristighfar, gak taubat sama Allah. Coba, emang tarawih bisa khusyuk kita? Gak bisa. Kalau orang punya alat sensor yang bagus, ya hadirin, dia gak baca zikir petang saja, itu pengaruh ke khusyuan tarawihnya. Dia gak maksiat nih. Apalagi misalnya hari-hari ini kan otomatis ruang lingkup maksiat kan terbatas, mungkin juga banyak dari kita yang cari Lailatul Qadar. Jadi pagi, siang, sore itu lebih banyak istirahat. Lalu setelah bangun udah tinggal berapa jam lagi, terus baca Quran dan seterusnya. Itu dia lupa zikir petang. Coba lihat ya taruhnya. Itu pengaruhnya besar. Maka perbaiki. Terus baru diantara yang kita perlu mengerti apa yang kita baca, hadirin. Susah kita menikmati karya sastra bahasa Spanyol sedangkan kita gak ngerti bahasa Spanyol. Gimana coba menghayati puisi dalam bahasa Inggris dan kita gak ngerti bahasa Inggris?